Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Itu poin ketiga. Kadang-kadang kita merasa ada kejadian dalam hidup kita yang kita tidak suka banget. Salah satu yang kita tidak suka banget itu diputusnya. Tadi saya bilang saya semua rasanya gitu. Pas lagi diputus dan rasanya dia juga jangan. Rasanya dia juga gak ada hatinya. Mending saya yang punya itu semua itu ya. Motor-motor sungai ini lancar gak ya, mau lancar ke dalam ini musim dingin lagi kan, bisa juga kalau lagi musim dingin kayak di Hong Kong bisa sampai malah kalau sekarang salju di bawah nol. Kalau dulu kalau Hong juga minus berapa ke derajatnya sampai 5 itu musim dingin. Kalau lagi musim panas bisa sampai 5, jadi ekstrim. Kalau panas-panas banget, kalau dingin-dingin lagi musim dingin diputusin. Kalau musim panas diputusin udah kali mereda nih, ini lagi musim dingin diputusin, jadi sudah pakai jaket terus sudah panas kan? Kemana-mana pakai kalau lihat aja kan lupa panas itu kan diputusin. Itu hal yang kita nggak suka. Wahsan tak terlalu syaitan. Bisa jadi kalian nggak suka soal sesuatu dari ketentuan Allah. Padahal wahwa khairul lakum. Padahal di dalamnya itu ada kebaikan untuk kalian. Cuma masalahnya, jarak antara hal yang kita gak suka dengan kebaikan yang Allah sediakan itu kadang-kadang lama, butuh sabar dan butuh iman. Gak langsung kita tahu ada kebaikan nih dalam kejadian ini, gak langsung. Tapi dengan iman dan sabar kita pasti akan sampai kepada kebaikan itu. Tinggal butuh sabar aja, butuh yakin aja sama Allah. Gak mungkin juga Allah kecewain kita, padahal kita gak kecewain Allah. Kalau Allah telepon kita langsung kita angkat, gak pernah di-reject. Ayah sholat langsung mendekat. Mas ini kayak Rabbi Wasallam. Laham lalu buat Allah bina. Kita sholat tepat waktu. Gak mungkin juga ketika kita punya masalah Allah biarin kita sendiri itu gak mungkin. Itu bukan tipu Allah banget lah pokoknya. Allah yang saya kenal gak kayak gitu orang. Zatnya maksudnya. Orang yang Allah yang saya kenal gak kayak gitu zatnya. Gak kayak gitu banget. Allah gak mungkin ketika Allah telepon kita, kita angkat terus kita telepon Allah, ya Allah, terus Allah pura-pura sibuk besok pagi lalu kita diangkat, dia lagi sibuk dengan orang lain, enggak. Karena pasti Allah akan mengangkat telepon kita. Jangankan ngomong nih, baru juga niat mau telepon, Allah udah telepon kita. Kalau dia mau telepon saya, ya ya Allah, kok tahu aja, nanti itu pindah ke seluruh Allah selalu dihati. Ini analoginya ya, Allah tahu sih, kayak ibarat teman kita nih, kita ada rasa kangennya belum telepon dah lama, pengen ketemu. Tiba-tiba dia nelfon kita, yang dia juga kangen, kamu kangennya sama saya gitu. Kok kamu tahu? Karena kita udah sehati, Allah lebih dari itu. Jadi butuh sabar, butuh yakin. Ketika kita ngalamin satu peristiwa yang kita gak suka nih, kita belajar untuk mengulang-ulang ayat tadi. Wahasa anta korahu syai'an wahuwa khairullah. Baru sekarang saya sadar, gara-gara diputusin, akhirnya menemukan yang lebih baik untuk saya. Yang lebih baik untuk saya. Ini baru sadarnya setelah sekian tahun.